Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran seringkali Allah mengilustrasikan dan menyandingkan nilai-nilai capaian kebahagiaan dengan kesuksesan. Tidak mandiri sukses dan tidak juga menyendiri bahagia. Al-Quran menggabungkan antara sukses dengan bahagia dalam satu kesatuan yang utuh, disebut dengan falah, digenggam dengan aflah, orang yang menjadi muflih, jamaah yang menjadi muflihun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Selalu muncul kata-kata muflih, aflah, falah untuk melukiskan kesan bahwa kesuksesan yang bisa diraih tidak akan sempurna jika Anda tidak mengiringinya dan menyandingkannya dengan kebahagiaan. Saya saat ini berada di Docklands di Melbourne, Australia untuk menunjukkan kepada Anda betapa megahnya bangunan-bangunan yang bisa dihasilkan. Juga Anda bisa saksikan ada jembatan yang indah, ada yachts yang sekarang bertebaran, digunakan banyak orang untuk menikmati berbagai kesuksesan. Ada yang mendayung bahkan yang tadi kita saksikan. Tapi demi Allah saya katakan, segala yang diraih ini jika tidak disertai dengan kebahagiaan, maka tidak memiliki nilai dalam kehidupan. Seorang yang punya ribuan dolar penghasilan dalam sebulan, sukses di dalam pekerjaan, tapi tidak mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya, maka sungguh semua apa yang diraih itu sesungguhnya hampa dalam kehidupan. Maka Al-Quran menawarkan kepada kita semua bahwa kesuksesan itu tidak akan berdiri sendiri kecuali Anda bisa memaksimalkan diri untuk meraih kebahagiaan yang dimaksudkan. Sukses bisa diraih dengan ikhtiar, bisa Anda dengan bekerja, bisa Anda dengan menggunakan jasa, bisa Anda dengan membantu orang lain, bisa dengan menjual apapun, tapi kebahagiaan Anda tidak bisa membelinya. Al-Quran menawarkan kepada kita untuk berikhtiar demi meraih kesuksesan dunia. Saat yang bersamaan Allah meminta kita menunaikan sholat, minta kita baca Al-Quran, minta kita berzakat, minta kita puasa, minta kita berinfak, karena semua itu adalah bagian dari sumber-sumber kebahagiaan. Karena itu, ketika Allah menyebut orang-orang yang berbahagia, maka Allah mengatakan, mereka lah orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah. Siapa mereka? Ialah orang-orang yang ikhtiar dalam urusan dunia, tapi saat bersamaan, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, mereka tetap menunaikan salat. Wa bimma razaqnahum yunfiqun, mereka tetap berinfak, dan mereka yakin akan kemuliaan-kemuliaan hari akhirat, akan pahala yang Allah berikan kepada mereka. Maka kata Allah, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang sukses dalam urusan dunia dan bahagia dalam urusan akhirat. Jika Anda seorang yang beriman, maka janji Allah mengatakan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara manusia, orang-orang beriman itu selalu punya visi sukses dalam urusan dunia dan bahagia dalam capaian akhirat. Mari kita raih, jangan hanya menikmati hasilnya, tapi tancapkan itu dalam jiwa kita sehingga kita bisa menikmati hidup di dua alam. Adi Hidayat, Melbourne, Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.